بسم الله الرحمن الرحيم. Kenapa sebelum sholat kita mesti berwudu seperti tadi dan tobat? Maaf. Karena sholat yang Anda kerjakan belum tentu menjadi sholat yang terus akan mengiringi Anda dalam kehidupan. Mungkin Anda wafat dalam sholat itu. Bukankah sholat berasal dari kata silah yang artinya terhubung, nyambung? Kenapa disebut dengan doa? Karena saat berdoa Anda terhubung dengan Allah. Sholatun, hubungan dengan Allah. Mungkin hubungan Anda akan diperkuat begitu Anda sujud dalam sholat. Mungkin itu menjadi sholat yang terakhir bagi kehidupan Anda. Makanya ketika seseorang akan sholat, itu ada ayat yang meminta Anda untuk merenungkan supaya khusyuk. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 45 sampai dengan 46. 45 sampai 46, paling kanan, di pertengahan. Lihat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Siapa khashin itu? Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang kalau mau khusyuk salat, kata Allah, rasakan Anda akan berhadapan dengan Allah. Bahkan wa annahum ilayhi raji'un. Wa annahum ilayhi raji'un. Ini sudah agak malam nih. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un, yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ucapkan kalimat itu biasanya sedang apa? Musibah. Musibah. Apa musibah paling dahsyat yang mengalami pada diri seseorang ketika diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Wafat dia berpulang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ada yang memahami ayat ini dengan mengatakan, kalau ingin khusyuk, rasakan sholat itu, mungkin sholat terakhir Anda. Karena Anda belum tentu hidup sampai sholat berikutnya. Belum tentu hidup. Silakan cek apakah isya malam ini akan bertemu dengan isya yang esok hari. Belum tentu. Anda itu diminta oleh Allah beramal di hari ini. Bukan besok. Besok baru direncanakan. Belum tentu Anda dapatkan hari esok. Jelas ya? Tahajud malam ini kita rencana. Makanya kalau Anda bangun, jangan tinggalkan. Karena malam besok belum tentu hidup. Paham ya? Nah kalau ingin khusyuk, rasakan saat akan sholat. Ini mungkin menjadi sholat terakhir saya dalam kehidupan. Saya sudah mendapatkan dua kiriman. Satu dari Afrika. Satu lagi dari sahabat kami, Ustaz Abdullah Saleh Al-Rami dari Malang. Di antara jamaah beliau, itu ahli masjid, Pak, Masya Allah. Ahli masjid, perawat masjid, azan, dan sebagainya. Itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan beliau itu terbiasa memandikan jenazah di masjid. Itu dimuliakan. Begitu meninggal dalam keadaan sujud, Pak. Sujud begini. Gak bangun-bangun. Masya Allah. Luar biasa. Mau seperti itu. Itu tidak mudah. Kita harus tingkatkan amalan dan sebagainya. Tapi indah pulangnya. Makanya setiap akan sholat, coba rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Sholat terakhir saya. Bukankah saat akan sholat Anda dipanggil? Iya kan? Iya. Lihat-lihat baik-baik. Doni dipanggil Allah. Apa artinya? Bapak ibu sekalian diumumkan bahwa Pak Doni sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa artinya? Baik. Bukankah azan itu panggilan? Bukankah Anda dipanggil Allah? Berapa kali sehari kita dipanggil Allah? 5 kali. Itu panggilan. Cepat sini datang. Mungkin ini terakhir kali kamu datang. Cepat pulang sini. Ayo, datang, datang. Mungkin ini panggilan yang terakhir untuk kamu kembali kepada saya. Maka dari itu ketika ada panggilan sholat, jangan disia-siakan. Cepat datang pada waktunya. Karena mungkin di waktu itu kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memilih kapan kita meninggal. Tapi kita bisa berusaha dalam keadaan terbaik ketika kita wafat. Hei Anda yang sering berdoa, ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Makanya kalau Anda ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, di khatimah itu Anda mesti husnun. Apa itu husnun? Jaga kebaikannya, jangan berbuat maksiat. Jaga wudu, sehingga ketika wafat dalam keadaan berwudu. Jaga sholat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan sholat. Jaga sedekah, mungkin saat sedekah Anda wafat. Jaga infak, mungkin saat infak Anda wafat. Jaga kebaikan, mungkin saat berkata baik Anda wafat. Nah ini sedang melawak, wafat. Tinggal Anda. Makanya yang enggak bermanfaat itu tinggalkan lah. Enggak ada manfaatnya tinggalkan untuk apa? Jelas ya? Nah, jadi dari sini kalau Anda sudah dapatkan manfaatnya, paham pengertiannya, maka jangan sekedar dibaca doanya. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Artinya Anda berkomitmen untuk tobat. Aneh kalau setelah wudu Anda maksiat lagi. Nah, kalau Anda benar seperti ini wudunya, maka sebelum sholat Anda sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbut tawabin. Kalau orang sholat sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam sholatnya bukan sekedar khusyuk. Setiap doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.